Heber bindu 2. Rekitekan si E, arus enteguh si cikap pengajaran si inggo si begi, gelah olah kita mombak. 10 pedah dibatasi pesih malaikat-malaikat Man Musa, enggo tangkas maka tuhu, janah kalak si landalan kenca, entah sila ngikut kenca, yukum bagi patutna. Adi bagi, bacikin kita pula adilah si perdiatekan berita keselamatan si bagi belina. Tuhan si tang-tangna meritakan keselamatan E. Jenari kalak si megisa enggoncidahkan Man Banta, maka si E tuhu. Bagi pe arah erbahan tanda-tanda kuasa, kejadian-kejadian ras erbagai-bagai tanda senggan. Itambahi dibata, maka tuhu kesaksin kala E. Ielakan dibata pe erbagai-bagai pemeriksa si badia rikutkan surah-surana. Dibata labon jadikan malaikat-malaikat, gelar erkuasa nandangi doni si nandangi reh, eme doni si icakapkan kita E. Tapi, bagili tersurat ibas pustaka si badia, oh dibata, kaikin manusia E maka ingat du ia, kaikin anak manusia E maka iperdiatekan du ia, ibas paksa si ketisi enggo ibahan du ia teruhun asangkan malaikat-malaikat, ipehagandu ia alukini ulin dengan pujin, janah ibahandu ia erkuasa nandangi kerina sinasali. Ikatakan pe maka ibahan dibata manusia, erkuasa nandangi kerina sinasali. Adi bagi, labolit kai pesila itruh kuasana. Genduari, si idah manusia, labor kuasa ibas kerinana. Tapi teridah manbanta, maka Yesus si erkuasa. Ibas paksa si kentisi, ibahan dibata ia truhun asangkan malaikat-malaikat. Gelah arah lias ate dibata, inanamina kini seran kematian guna kerina manusia. Si idah genduari, ia ipehaga alukini ulin dengan pujin, rekitekan kematian si enggo inanamina. Patut, maka dibata sinjadikan dingin pekena-kena kerina sinasalit, menjadikan Yesus serta arah kini seran. Kelah enterem kala ibabana, ngenanami kemuliaan naras ia. Sabab Yesus ngencamabai manusia ku keselamatan. Ibersihkan Yesus manusia ibas dosa-dosa nari. Njana ia rasi ibersihkan nae, kerina sada bapa. Erkiteken si E, maka Yesus lamela ngakui manusia jadi seninana. Bagi ikatakena. Oh dibata, ngerana aku kerna kam menagi-agingku, kupujikan kam i tengah-tengah perpulungan. Tolepe ikatakena. Renalem aku mandibata. Bagepe ikatakena. Ijenda aku ras anak-anak si enggo indesken dibata manbangku. Erkiteken anak-anak E, bagi si igelarina, ema manusia si erdaging dingin erdara. Yesus pe enggo bali ras anak-anak E, ibas kemanusiaanna. Si enda ibahanna gelah arah kematenna, banci italukenna iblis si engkuasai kematen. Alu bagi, ibebaskenna kalak si kidekah geluhna iperbudak, erkiteken kebiarenna nandangi kematen. Tangkas maka labo malaikat si isampatina. Tapi bagi lit tersurat ibas pustaka si badia, isampatina kita manusia, eme kesusuran Abraham. Eme sababna, maka ibas kaipe arus bali ia rasnina-sininana. Gelah ia jadi imam simbelin, si erkelang ate dengan si tutus ibas sendahi-kendahin dibata. Gelah dosa-dosa manusia ia lemi dibata. Jana genduari, ngasup ia nampati kalak si ibas percubaan, sabab ia pe enggo ngenanami percubaan raskini seran.